Setiap orang beriman percaya ada kekekalan. Tapi yang menjadi persoalan bukan kekekalan itu sendiri, tetapi bagaimana menghidupi kesementaraan. Karena sebagai insan kita hidup di sini, di bumi, di kesementaraan, di perputaran waktu yang tak mungkin kita hentikan. Sementara kekekalan nun jauh di sana, tak terseberangi. Sangat luar biasa, tapi kita butuhkan dalam kehidupan. Ya, dari kesementaraan kepada kekekalan, kita membutuhkan jembatan iman untuk membawa kita tiba di kekekalan. Tapi jembatan iman harus berwujud pada tanggung jawab yang diwujudkan di kehidupan kesementaraan. Bagaimana berbuat sesuai tuntutan kekekalan? Bagaimana orang melihat kehadiran Allah di kehidupan? Seperti doa bijak yang terucap, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Biarlah ketetapan yang ada di kekekalan diwujudkan dalam kesementaraan. Dan biarlah manusia di dalam kesementaraan rendah hati untuk tetap melakukan apa yang menjadi kehendak Sang Kekal, pemilik hidup ini. Disinilah kita hidup di kesementaraan. Jika kita bersama, bukankah itu sangat menyenangkan? Tapi apa yang Anda pikirkan dan apa yang menjadi hak Anda untuk tiba di kekekalan? Jika tahu hidup Anda di kesementaraan sangat menyebalkan, bahkan menyakiti hati banyak orang, arogan, tak mampu menempatkan diri, membangun cinta kasih, kecuali merusak di sana-sini. Kekekalan harusnya terwujud dalam kebaikan nilai. Kekekalan harusnya terwujud dalam kebersamaan kehidupan. Kekekalan harusnya terwujud dalam kesementaraan, di mana hidup saling menghargai dalam perbedaan, tak menekan yang lemah, sebaliknya menolong mereka. Tak menjadi sombong karena mayoritas, sebaliknya mewujudkan tanggung jawab yang besar. Tak menjadi lupa diri karena terkenal, sebaliknya membawa orang banyak untuk menggapai puncak posisinya. Ya, dari kesementaraan dengan jembatan iman kita akan menggapai kekekalan. Namun jembatan iman hanya terwujud dalam kenyataan dan menjadi sesuatu jaminan kalau tampak dalam perbuatan di kesementaraan. Semoga ada bijak untuk berhitung apa yang Anda lakukan di kesementaraan. Maka jembatan iman akan membawa Anda pada kekekalan, bersatu padu dengan Tuhan, pemilik seluruh ciptaan. Bersama saya, Bigman Sirait.